mesin menyala, gas dan rem siap melaju. Jangan ragu, kita gaspol, menjelajah dunia penuh warna. Radio nyaring, lagu favorit, jalanan terbuka, rasa bebas. Sampai ke ujung, takkan berhenti, di jalan raya kita tak tertandingi. Di jalan raya, kita menari, roda berputar, melawan waktu. Semangat di jalan raya, kita menari, roda berputar, melawan waktu, melewati kota, pemandangan indah, kita terus maju, penuh semangat. Lampu merah berhenti sebentar, kopi pagi dan senyuman manis. Kilometer demi kilometer, mimpi kita jadi nyata, takkan pernah lelah. Radio nyaring, lagu favorit, jalanan terbuka, rasa bebas, sampai bebas. Sampai ke ujung, takkan berhenti, di jalan raya, kita tak tertandingi. Di jalan raya, kita menari, roda berputar, melawan waktu. Lampu bersinar, kita terus berkendara tanpa rasa lelah. Bersama kamu, aku merasa hidup. Di jalan raya ini kita tak akan terpisah. Di jalan raya, kita menari, roda berputar, melawan waktu. Melewati kota, pemandangan indah, kita terus maju. Momen ini